Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir sudah dibahas beberapa pembahasan tentang jawazim mubarak allati tajzimu fi'lain, jadi kata-kata yang menjazimkan fi'il mubarak dan dia menjazimkan dua fi'il. Sekarang yang berikutnya as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jawazim mubarak tersebut. A'rif, i'rabkan ayat ini dari surah Asy-Syaraf ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami longgarkan untukmu dadamu. Alam harfu jazmin wa qalbin, alam ini huruf jazm dan qalb dan huruf nafi. Nashrah fi'lun mubari'un majzumun bi lam. Nashrah fi'il mubari' yang majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu zahiru, tanda jazmnya dengan sukun yang tampak zahir. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban, fa'ilnya adalah mustatir, wujub mustatir dengan wajib. Taqdiruhu nahnu, takdirnya adalah nahnu. Ini. Jadi kalau takdirnya nahnu, takdirnya anta, takdirnya ana pada fi'il mubarak itu mustatir wujub, atau wajib, harus mustatir. Kemudian laka, nah alam nashrah laka, laka jarun wa majrurun. Laka ini jar wa majrur, yakni tersusun dari huruf jar, dia menjarkan atau jarun, kemudian diikuti isim yang majrur, dalam hal ini dhamir muta'alliqun bi nashrah. Jar wa majrur ini terkait dengan fi'il nashrah tadi. Kemudian sadaraka maf'ulun bihi, dia maf'ul bi, maka dibaca mansub sadara. Ini law qala qailan, seandainya seseorang mengatakan alam nashrahu dengan umpama nashrahu, khata'un, keliru, salah. Alam nashraha dengan fathah huruf akhirnya, khata'un, salah. Li'anna lam tajzimu, kenapa? Karena lam itu menjazmkan dan tanda jazmnya dengan sukun, sehingga dibaca sukun alam nashrah, demikian. Contoh berikutnya, intakum tajlis, jika kamu berdiri, kamu duduk. In harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini, in ini huruf syarat yang menjazimkan, yajzimu fi'laini, dia menjazimkan dua fi'al. Al-awwalu fi'lu syarti wa tani jawabu syarti, yang pertama, fi'al yang pertama adalah fi'al syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Takum, ini fi'il yang pertama atau fi'il syarat. Takum fi'lun mubari'un majzumun bi'in, ini fi'il mubari' yang majzum dengan sebab in. Wahuwa fi'lu syarti, dan dia adalah fi'il syaratnya yang pertama tadi. Majzumun bi'sukuni, majzum dengan sukun, majzum dengan tanda sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib, wajib mustatir. Takdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Kemudian fi'il yang berikutnya, yang kedua, tajlis, fi'lun mubari'un majzumun bi lam, fi'il mubari' yang majzum dengan sebab lam. Wahuwa jawabu syarti, dia merupakan jawab syarat atau fi'il yang kedua. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Ini juga mustatir wujuban, wajib. Ini contoh yang berikutnya, may ya'mal, di surah An-Nisa, may ya'mal su'ay yujza bihi. Barang siapa yang beramal keburukan, kejelekan, dia akan dibalas dengan sebab itu. Man ismu syartun jazimin yajzimu fi'laini. Man, ini isim syarat. Ya. Jadi huruf kata-kata syarat itu semua isim kecuali in. Ya. Tadi ya, in huruf syarat. Kalau yang lainnya berarti isim. Man ismu syartin adalah isim syarat. Jazimin, yang menjazimkan. Yajzimu fi'laini, menjazimkan dua fi'al. Al-awalu fi'lu syarti, wassani jawabu syarti. Fi'al yang pertama adalah fi'l syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Ya'mal fi'lun mubari'un majzumun biman. Ya'mal ini fi'l mubari' yang majzum dengan sebab man. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Wa huwa fi'lu syarti, dan dia adalah fi'l syarat. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Fa'alnya adalah dhamir mustatir jawazan. Jawaz atau boleh. Artinya boleh mustatir dan juga boleh pula tidak. Tapi di sini dia mustadir jawazan. Takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Su'an maf'ulun bihi mansubun. Su'an maf'ul bihi mansub. Ya. Wa'alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, tanda nasobnya itu dengan fathah. Su'an. Ya, dengan fathah. Ini. Kemudian fi'il yang kedua. Yujza. Yujza. Fi'lun mubari'un majzumun bi lam. Fi'il mubari' yang majzum dengan sebab lam. Bi man mestinya ya. Keliru ini. Bi man. Fi'lun mubari'un majzumun bi man. Fi'il mubari' yang majzum dengan sebab man. Isim syarat tadi. Ini salah. Jadi yujza fi'lun mubari'un majzumun bi man. Wa'alamatu jazmihi, tanda jazmnya. Hatlah harfil allati, ini membuang huruf illah. Membuang huruf illah. Karena ini fi'il mu'tal akhir. Jadi asalnya yujza, ada alifnya di akhir. Alif yang ditulis dengan bentuk ya, ya. Yujza, demikian. Kemudian ketika majzum, maka huruf illah yang di akhir itu dihilangkan. Wahiyya al-alifu, yakni alif. Jadi alif yang di akhir itu dihilangkan ketika majzum. Wal-fathatu dalilun alaiha, dan fathah itu sebagai dalil atas alif tersebut. Jadi harakat fathah itu menunjukkan pada alif yang dihilangkan tersebut. Yang contoh berikutnya. Idza yattahidu talibu yanjahu. Jika pelajar itu bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Idza yattahidu talibu yanjahu. Ini fi'il mudhari', keduanya marfu' dalam kalimat ini. Dan tadi diawali dengan idza. Ya, dijelaskan di sini. Idza uslubu syartin ghairi jazimin. Idza ini uslub syarat, artinya dia juga digunakan untuk syarat dan jawab syarat. Ghairi jazimin, yang tidak menjazimkan. Idza itu uslubu syarat, tetapi dia tidak menjazimkan. Sehingga di situ fi'il mudhari'nya tetap marfu. Idza yattahidu at-thalibu yanjahu. Dijelaskan i'rabnya di sini. Yattahidu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yattahidu fi'il mudhari' yang marfu' bi dhammati dhahirati, dengan dhammah dhahirah, dhammah yang tampak. Yattahidu. Kemudian at-thalibu fa'ilun marfu'un bi dhammati. At-thalibu sebagai fa'il, fa'il dari yattahidu, marfu' dengan dhammah. Yanjahu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati. Yanjahu ini fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhammah. Wa huwa jawabu syarti, dan ini sebagai jawab syarat. Jadi yang jauh jawab syarat, yattahidu fi'il syarat. Dan yang menjadikan itu fi'il syarat dan jawab syarat adalah idza, uslubu syarat tadi. Tetapi idza itu, walaupun dia uslub syarat, digunakan untuk syarat, dia tidak menjazmkan. Sehingga fi'il mudhari' sesudahnya tetap marfu'. Sebagaimana asalnya fi'il mudhari' itu marfu'. Ini idza yattahidu at-thalibu yanjahu. Kemudian ditanyakan di sini tentang idza. Madza taqulu fi qawli syairi? Apa yang engkau katakan dalam ucapan penyair? Wa idza tusibka khashashatun fatajammali. Ya, fatajammali ini asalnya sukun ya, fatajammal. Ya, sukun. Adapun di sini dibaca dengan kasrah karena daruratus syi'r untuk kebutuhan syi'r. Ya, sesuai dengan faedh yang lainnya itu dibaca dengan lam kasrah. Tapi secara asal fatajammal ini dengan sukun. Ini. Di sini ada idza, kemudian fi'il mudhari'nya tusib majzum dengan sukun, kemudian tajammal. Oh, ini fi'il amr ya. Baik. Nah, dijelaskan di sini tentang idza dalam syi'r ini. Idza, idza ja'at fi syi'ri tajzimu. Jadi idza itu jika dia datang pada syair, jika dia ada pada syair, tajzimu, dia menjazmkan. Ya. Jadi idza itu menjazmkan dua fi'il kalau digunakan dalam syair. Ya. Adapun ketika digunakan tidak dalam syair, maka idza tidak menjazmkan. Ini ya. Jadi untuk idza, dia menjazmkan dua fi'il dalam syair, khusus hanya dalam syair saja. Adapun penggunaan di luar syair, tidak dalam syair, maka idza itu tidak menjazmkan, sehingga fi'il sesudahnya, fi'il syarat maupun jawab syarat sesudahnya, tidak menjadi majzum, ya, tetap marfu sebagaimana asalnya. Ini. Dan kemarin disebutkan ya, idza khasatan fi syi'ri. Jadi idza itu khusus pada syi'r saja. Dia menjazmkan dua fi'il. Satu contoh lagi ya. Mata taqum yaqum zaidun. Kapan engkau berdiri? Zaid berdiri. Mata ada tu jazmin tajazimu fi'laini. Mata ini kata yang menjazmkan dua fi'il. Al-awalu fi'lu syarti wa thani jawabuhu. Yang pertama fi'lu syarat, yang kedua adalah jawabnya. Taqum fi'lun mudhari'un majzumun. Taqum fi'il mudhari' yang majzum bi mata, dengan sebab mata. Wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Wa huwa fi'lu syarti, dia adalah fi'il syarat. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib, takdirnya adalah anta. Yaqum fi'lun mudhari'un majzumun bi mata. Yaqum fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab mata. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu. Tanda jazmnya itu dengan sukun. Wa huwa jawabu syarti, dia adalah jawab syarat. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Zaidun ini adalah fa'il, dia marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Ini dulu, nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada salat. Assalamualaikum wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan contoh yang berikutnya. In safarta fahal tuwaddi'u ikhwanaka. Jika kamu safar, kepergian keluar daerah, keluar kota, maka apakah engkau meninggalkan saudara-saudaramu? In harfu syaratun, in huruf syarat, yajizimu fi'alaini, menjazimkan dua fi'al. Al-awalu fi'lu syaratu, wastani jawabuhu. Yang pertama itu fi'lu syarat, yang kedua adalah jawabnya. Safarta, safara, maudun, mabniyun ala sukuni. Safara, ini fi'l maudi, mabni dengan sukun. Kenapa? Littisalihi di bamir raf'il mutaharriki. Karena dia bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Safarta, safarta, fi'il madinya safar, ini mabni dengan sukun, bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, yakni dhamir ta yang di fathah. Fi mahalli jazmin, fi'il madi ini pada tempat jazm. Kenapa? Li'annahu fi'il syarati, karena dia itu adalah fi'il syarat. Fi'il ma'ubi itu mabni, jadi tidak bisa dijazmkan, tidak bisa menjizum. Maka yang jazm mahalnya, ya. Fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Ini wa ta'u fa'ilun, ta'nya adalah fa'il. Kemudian jawab syaratnya fahal tuar di o, fahal alfa'u rabithatun lil jawabi. Fa ini rabithah yang menghubungkan jawab syarat. Hal tuar di o al jumlatu fi mahalli jazmin jawab syarti. Kalimat ini pada tempat jazm sebagai jawab syarat. Hal tuar di o ini kalimat ini satu kalimat ya fi mahalli jazmin pada tempat jazm sebagai jawab syarat. Jadi bukan lafadznya yang dijazmkan tapi jumlahnya atau kalimatnya mahalnya ini yang jazm. Kemudian ikhwanaka maf'ulun bihi ikhwanaka ini maf'ul bi ikhwana ya maf'ul bi wal kaf walaupun kafnya mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih dari ikhwana tadi. Ini i'rabnya. Berikutnya in asa athalibul adaba fa'azzirhu. Jika pelajar itu merusak adabnya fa'azzirhu maka didiklah atau hukumlah hukuman yang bermaksud lebih didik ya untuk memberikan adab hukumlah dia didiklah dia ini au naqulu atau kita katakan azzirhu dunal fa'i tanpa fa. Mana yang benar? Fa'azzirhu dengan fa ataukah azzirhu tanpa fa? Ashwabu yang benar fa'azzirhu ya dengan adanya fa ya. Fa'azzirhu ini yang benar dengan fa dihubungkan dengan fa. A'rib i'rabkan kalimat tersebut. In harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini. In ini huruf syarat yang menjazmkan dua fi'al. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu. Yang pertama adalah fi'lu syarat, yang kedua itu jawab syarat. Asa'a fi'lun maudin mabniyun 'alal fathhi. Ini fi'lu maudi mabni dengan fathah. Fi mahalli jazmin pada tempat jazm li'annahu fi'lu syarti karena itu adalah fi'lu syarat. Jadi yang jazm mahalnya. Lafaznya tidak bisa karena fi'lu maudi itu mabni. At-talibu fa'ilun marfu'an bi dhammati dhahirati. At-talibu itu fa'il, dia marfu' dengan dhammah zahirah yang tampak. Fa'azzirhu al-fa'u rabitatun li jawabi syarti. Fa ini penghubung atau yang menghubungkan pada jawab syarat. Menghubungkan fi'il syarat dengan jawab syarat. Azzirhu fi'lu amrin. Azzir ini fi'il amr. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun ya. Kemudian wal fa'ilu fa'alnya dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Fa'alnya adalah dhamir mustatir takdirnya anta. Ini juga wujuban ya. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'ili fi mahalli jazmin. Kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il tersebut, fi'il amr dan fa'il tadi, azzir itu di mahalli jazmin pada tempat jazm. Jawab syarti sebagai jawab syarat. Bagaimana kemarin pada pembahasan terakhir, jazm mahalli atau mahalnya yang menjadi jazm. Adapun lafadznya tidak dijazmkan, karena fi'il mabni itu mabni, fi'il amr itu juga mabni, sehingga yang dijazmkan hanya mahalnya, tempatnya itu yang jazm. Contoh yang berikutnya dalam ayat di surah Sad. Balamma yazuqu azab. Balamma yazuqu azabi. Tetapi mereka itu belum merasakan azabku. Azabi. Ini takdirnya ada ya yang dihilangkan ya. Ya mutakalim azabi. Demikian. Tapi ya mutakalimnya dihilangkan. Azabku. Ini ya. Adabnya Allah Ta'ala. Bal lil ibrabi. Bal ini untuk ibrab ya. Ibrab itu apa? Berpaling ya. Lama harfu nafyin. Berpaling maksudnya apa? Kalau terjemahnya tetapi ya. Akan tetapi artinya semisal itu. Kemudian lama harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lama huruf nafi, huruf jazm, huruf qalb. Tajzimu fi'lan wahidan. Dia menjazmkan satu fi'il. Yadhuku. Ini fi'il yang dijazmkan. Fi'lan mubari'un madzumun bilamma. fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lamma. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Asalnya yadhuquna, ya, marfu'nya atau asalnya yadhuquna, kemudian jazm atau majzum dengan menghilangkan nun, yaitu lamma yadhuqu. Wal wawu fa'ilun, wawunya wawu yang akhir ya, bukan yang tengah tapi yang akhir, yadhuqu, wawu yang akhir itu adalah fa'il. Kemudian azabi, ini dijelaskan di sini, maf'ulun bihi mansubun. Azabi ini maf'ul bih mansub, ya. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah ala akhirih, pada huruf akhirnya. Jadi azabi itu azabun didhafahkan pada ya mutakallim. Nah, dalam kalimat tersebut tadi lafaz azab, azabu atau azab tersebut sebagai maf'ul bi, maka dia mansub dengan fathah. Hanya saja dia diidhofahkan pada ya mutakallim tadi, ya. Nah, fathah ini tidak bisa tampak karena setiap kata yang disandarkan pada ya mutakallim sebelumnya harus kasrah. Nah, sehingga menjadi azabi. Fathahnya tidak bisa tampak. Sehingga itu fathahnya muqaddarah, tidak bisa tampak. Ini mana amin zuhuriha, yang mencegah dari nampaknya fathah tersebut, istighalul mahalli. Jadi menempati tempat tersebut, ya, bi harakatil munasibati liya'il mutakallimi, dengan harakat yang sesuai dengan ya mutakallim. Jadi yang mencegah, yang menghalangi fathah itu nampak adalah harakat yang sesuai dengan ya mutakallim, yakni harakat kasrah, itu menempati tempat fathah tersebut. Ya, istighalul mahalli bi harakatil munasibati liya'il mutakallimi. Jadi harakat yang sesuai dengan ya mutakallim itu menempati tempat fathah tersebut. Harakat itu adalah kasrah tadi. Sehingga fathahnya tidak bisa tampak. Ia muqaddar, muqaddarah, ya, fathahnya muqaddarah, karena ini tadi maf'ul bih mansub. Ini wa ya'ul mutakallimi mahzufatun, adapun ya mutakallimnya itu mahzufah, dihilangkan. Jadi takdirnya azabi, dari tadi ya, azabi seperti itu, kemudian ya mutakallimnya dihilangkan, azabi. Jadi di situ tanda nasabnya fathah yang ditakdirkan tadi. Berikutnya, qala Allah taala tsummal yaqdu tafatahum. Kemudian hendaknya mereka menghukumi tafatahum. Tafatah itu kotoran. Ya, nanti bisa dibuka ayatnya di surah Al-Hajj, ya, ayat yang ke-29. Tentang tafsirnya, maknanya ya. Di sini penjelasannya, i'rabnya summa harfu atfin. Summa adalah huruf atof. Liyaqbu, atau dalam ayat tersebut lamnya sukun, ya. Tapi kalau dibaca terpisah di sini, lamnya bisa dibaca dengan kasrah. Liyaqbu allamu lamul amri. Lam di sini adalah lam amr, lam yang menunjukkan amr, perintah. Yaqbu fi'lun mudhari'un majzumun, ini fi'l mudhari' yang majzum, bila mil amri, dengan sebab lamul amr tersebut. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia itu termasuk dari fi'l-fi'l yang lima. Asalnya yaqbuna, menjadi liyaqbu. Ini wal wawu dhamirun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilin. Fa'ilun, ya. Wawu pada liyaqbu, wawunya itu adalah dhamir, dhamir itu mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun, sebagai fa'il. Kemudian tafatahum, tafata maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bihi mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Wal ha'u dhamirun mabniun ala dhammi tafasahum, haknya itu dhamir, haknya saja ya, bukan hum, tapi haknya saja. Itu dhamir mabni dengan dhammah fi mahali jarin, pada tempat jar mudhafun ilaihi, yakni sebagai mudhaf ilaih. Jadi yang menjadi dhamir itu hanya haknya. Mim itu tidak termasuk dhamir. Secara asal ya, mim di situ bukan termasuk dhamir. Mim itu sebagai apa? Alamatul jam'i, tanda jamak. Jadi yang dhamir itu hanya haknya saja. Tafatahum, ya, hum di situ yang merupakan dhamir hanya haknya. Adapun mim itu sebagai alamatul jam'i, itu tanda jamak. Wa sakanna, oh afwan, ini mestinya yang ditasdid nunnya bukan kafnya. Dua-duanya ya, kafnya tasdid, sukunya juga, nunnya juga tasdid. Wa sakanna, jadi kafnya ditasdid, nunnya juga ditasdid ya. Wa sakanna lamal amri, dan kita mensukun lamul amr. Kita mensukun lam amrnya. Dalam ayat tadi tidak ada sukun. Summal yaqbu, ini lamnya, lamul amr sukun. Tapi kalau dalam uraian tadi itu dibaca dengan kasrah liyaqbu, karena berbeda keadaannya ya. Kemudian tadi kenapa disukun lamul amrnya? Li'annaha idza ja'at ba'dal wawi wal fa'i wa tsumma tusakkanu, karena lam itu, lamul amr tersebut, jika datangnya sesudah wawu atau fa dan atau summa, maka lamul amr tusakkanu, disukun. Dalam ayat itu sesudah summa, summal yaqbu, ini. Jadi lamul amr secara asal sukun, secara asal itu kasrah. Lamul amr secara asal kasrah, di kasrah. Tetapi kalau dia terletak sesudah wawu atau sesudah fa atau sesudah summa, maka lamul amr itu disukun. Wal takun, wal takum minkum ummah, ummatun, wal takun itu juga disukun karena sesudah wawu. Fal, fal yakul khairan, fal yakul itu juga lamul amr disukun karena terletak sesudah fa. Contoh yang terakhir di sini, liyunfiq zu sa'atin in sa'ati, liyunfiq. Nah, ini lamul amr, lamul amri, lam di sini adalah lamul amr. Dia tidak terletak sesudah wawu, tidak terletak sesudah fa ataupun summa, maka dia di kasrah, liyunfiq, tidak disukun. Ini ya. Jadi kalau sesudah wawu, fa ataupun summa disukun, kalau tidak berarti dia ke asalnya itu kasrah, liyunfiq. Yunfiq fi'lun mubari'un majzumun bil lam. Yunfiq ini fi'il mubari' yang majzum dengan sebab lam, dengan sebab lamul amr tersebut. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya itu dengan sukun. Kemudian zu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Zu itu fa'il marfu', ya, tanda rafa'nya dengan wawu, niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena zu ini termasuk dari isim-isim yang lima. Tanda rofaknya itu dengan wawu, bukan dengan dhamma. Ini. Wa zu mudhaf. Zu di situ mudhaf. Wa sa'atin mudhafun ilaihi, adapun sa'atin itu mudhaf ilaihi. Majrurun bil idhafati, dia majrur dengan sebab idhafah tadi. Wa 'alamatu jarihi al-kasratu, tanda jarnya itu dengan kasrah. Ini beberapa contoh tentang jawazim mudhari', baik yang yajzimu fi'lan wahidan, yang menjazimkan satu fi'il, maupun yang yajzimu fi'laini, yang menjazimkan dua fi'il. Ada yang ditanyakan dari ini tentang pembahasan ini, jawazim mudhari'? Banyaknya sukun ya, kalau yang sukun. Baik kalau yang ibadah ya, memang jazim tanda jazm kan asalnya sukun ya. Kalau iza tadi ya, dalam penggunaan keumuman tidak menjazmkan, dia menjazmkan kalau digunakan dalam syair, dalam syair. Idza tusibka khasasatun fatajammali. Hanya dalam syair saja idza itu menjazmkan. Tapi kalau di luar syair, tidak dalam syair, maka dia tidak menjazmkan untuk idza. Tidak ada syarat mudhaf ilaih harus ma'rifah. Mudhaf ilaih itu boleh nakirah. Ya. Jadi tidak ada syarat mudhaf ilaih harus ma'rifah, tidak ada. Ya. Jadi yang menjadi mudhaf ilaih itu bisa ma'rifah dan bisa nakirah. Dua-duanya bisa. Ya. Sa'atin mudhaf ilaih dia nakirah. Ini ya. Dunia nakirah. Ya. Jadi pada idhafah mudhaf dan mudhaf ilaih, yang menjadi mudhaf ilaih itu tidak harus ma'rifah. Boleh nakirah, bisa nakirah. Ya. Dan kalau mudhaf ilaihnya nakirah, maka nanti mudhafnya ya nakirah. Tapi kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya ikut ma'rifah. Jadi mudhaf itu nanti menyesuaikan mudhaf ilaih. Kitabu talibin. Ini mudhaf ilaih, ya, nakirah, ya. Talibin nakirah. Contoh ya, kitabu talibin. Ya. Ini talibin mudhaf ilaih itu nakirah. Nah, karena mudhaf ilaihnya nakirah, maka yang mudhaf dia nakirah pula, tetap nakirah, tidak menjadi ma'rifah. Ya. Mudhaf yang menjadi ma'rifah kalau mudhaf ilahnya ma'rifah. At-talibi dia ma'rifah. Kitabu at-talibi, kitabu talibi. Ya, at-talibi mudhaf ilah itu ma'rifah, maka mudhaf menjadi ma'rifah. Jadi yang menjadi mudhaf ilah itu bisa bisa ma'rifah, bisa nakirah. Boleh ma'rifah, boleh nakirah. Ini. Dan tadi dia menentukan keadaan mudhafnya. Kalau mudhaf ilaih ma'rifah, maka mudhafnya ma'rifah. Kalau mudhaf ilaih itu nakirah, maka mudhaf nakirah. Ini. Jadi tidak ada syarat mudhaf ilaih harus ma'rifah, tidak ada. Ini. Jadi bisa mudhaf ilaih itu nakirah. Ini. Ya, dulu di awal-awal belajar mungkin yang diberikan contoh itu ma'rifah untuk memudahkan, tetapi itu bukan kaidah harus begitu, tidak, itu sekedar contoh untuk memudahkan, ya, yang dicontohkan kebetulan yang ma'rifah, padahal sebenarnya nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya akan didapati bahwasanya mudhaf ilaih itu bisa nakirah. Dan ketika demikian, maka mudhofnya juga tetap nakirah. Ini contohnya dalam ayat jelas. Itu sa'adun. Dalilnya ini. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan bab yang baru, ya, pembahasan tentang fi'il. Babul af'al selesai dengan ini. Dari awal dulu ada fi'il yang marfu', ya, kemudian yang mansub dan yang majzum. Alhamdulillah selesai dengan ini. Dan yang berikutnya pembahasan tentang isim, ya, tentang isim-isim. Dan di sini dimulai dengan babu marfu'atil asma'i, bab isim-isim yang marfu', ya, isim-isim yang marfu'. Jadi keadaan isim terkait dengan i'rabnya yang marfu'. Babu marfu'atil asma'i, bab isim-isim yang marfu', isim-isim yang dirafa'kan. Kalau terjemahan lafzi ya marfu'at, ya, jamak dari marfu', ya, yang dirofakkan pada isim-isim. agak sulit untuk mencerna ya. Maka dipermudah bahasanya, bab isim-isim yang marfu, isim-isim yang dirofakkan. Qala al-musannif, berkata musannif, yakni Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala, babu marfu'atil asma'i, bab isim-isim yang marfu. Qala syarih, berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadha min babi idhafati syai'i ila jinsihi. Ini adalah, atau ini termasuk dari bab idhafati syai', penyandaran sesuatu ila jinsihi pada jenisnya, yakni al-marfu'ati minal asma'i, yakni bab yang dirafa'kan, kata-kata yang dirafa'kan yang termasuk isim, atau isim-isim yang dirafa'kan. Wahiyya sab'atun, dan itu ada 7 macam. Marfu'atil asma', isim-isim dirafa'kan itu ada 7 macam. Lit tatabbu'i wal istiqra'i, karena tatabbu' dan istiqra'. Jadi dalilnya ataupun asalnya dari tatabbu' dan istiqra', jadi meneliti dengan seksama, dengan sempurna, menelaah dengan teliti dan seterusnya. Ini li'annal ulama al-lughatil arabiyyati, karena para ulama bahasa Arab, para ahli bahasa Arab, ijtahadu ijtihadan aziman, mereka bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang besar, mereka bersungguh-sungguh dengan atau kesungguhan yang besar. Wa masyau fil barari wal fayafi, mereka berjalan di padang sahara, al-barari, ini padang sahara, padang gurun pasir, wal fayafi, ini ya semakna ya, gurun pasir, padang pasir, mereka berjalan di gurun-gurun, di padang-padang pasir, fi kullin, wa fi kulli makanin, dan pada setiap tempat, yatatabba'una al-a'rabiyya, mereka mengikuti, menelusuri atau tadi meneliti dengan sempurna, dengan seksama, al-a'rabiyyah, orang Badui, orang Arab pedalaman, atau orang orang Badui ya, min ahlil arabi, yang termasuk dari penduduk Arab ya. Jadi orang Badui yang termasuk dari penduduk Arab, orang Arab pedalaman gitu ya, liyakhudhu anhu mas'alatan min masailil lughati. Jadi mereka ahli bahasa tadi mengambil, tujuannya apa, mereka berjalan di padang pasir, di gurun ya, dan tadi menemui orang Badui, orang Arab pedalaman tadi, supaya mereka, para ahli bahasa tadi, para ulama bahasa tadi, mengambil darinya, mengambil dari orang Badui, orang Arab pedalaman tadi, satu masalah di antara masalah-masalah bahasa. Hanya satu masalah, satu hal, satu pembahasan, satu persoalan, di antara sekian macam persoalan-persoalan bahasa ini. Kemudian tatabba'u, mereka meneliti, para ulama bahasa tadi, al-marfu'ati minal asma'i, isim-isim yang dirofa'kan. Fawajadu annaha la takhruju an sab'ati asya'a. Lalu mereka mendapati bahwasanya isim-isim yang dirofa'kan tersebut tidak keluar dari 7 macam. Fakat. Hanya itu saja. Mereka mendapati isim-isim yang dirofa'kan tersebut tidak keluar dari 7 macam itu saja. Itu ya. Jadi dengan penelitian, penelusuran sampai ke pedalaman. Karena apa? Bahasa mereka, orang-orang Arab pedalaman itu lebih terjaga, lebih murni. Ibaratnya apa? Orang mencari sumber mata air ya. Biasanya kalau yang di pegunungan, yang di daerah pelosok itu jernih, murni ya, masih bersih. Seperti itu ibaratnya. Jadi bahasanya juga demikian. Ini untuk ukuran orang Arab ya, orang Arab pedalaman ya. Ini seperti itu. Berbeda kalau yang sudah di kota ya, itu sudah bahasanya sudah campur aduk. Berikutnya, qala al-musannif, al-marfu'atu sab'atun, isim-isim yang dirafa'kan ada 7. Wa hiya ya'ni al-fa'ilu, fa'il, wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. atau istilah lainnya naibu fa'il. Kemudian wal mubtada'u mubtada wa khabaruhu dan khabarnya, wasmu kana wa akhwatiha, kemudian ism kana dan saudara-saudara kana, wa khabaru inna wa akhwatiha, khabar dari inna dan saudara-saudaranya, wa tabi'u lil marfu'i dan kata-kata yang mengikuti marfu', dan kata yang mengikuti yang marfu'. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Wa huwa arba'atu asya'a, tabi', ini ada empat macam. An-na'tu yaitu na'at, wal 'athfu 'athf, wat tawkidu tawkid, wal badalu dan badal. Jadi isim yang marfu ada 7. Fa'il, kemudian naibu fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya tadi, kemudian mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana beserta saudara kana, kemudian khobar inna ataupun saudara inna, kemudian tabi. Dan tabi itu ada 4 macam tadi, yaitu na'at, ataf, tawfid dan badal. Jadi ada 7 itu. Qala syarih, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, wa tafsiluha 'ala nahwi tali, dan rinciannya ya sebagai mana berikut ini. Rincian dari ini tadi 7 macam isim-isim marfu' bagaimana berikut ini. Kita baca pendahulunya dulu. Babul fa'il, bab tentang fa'il. Al fa'ilu fil lughati. Ya, fa'il secara bahasa. Pengertian fa'il secara bahasa. Ya, ini apa? Man qama bihi al fi'lu. Ya, ini sesuatu atau seseorang yang fi'il itu terjadi dengannya. Seseorang yang melakukan perbuatan fi'il. Ini bahasa mudahnya. Ya, man qama bihi al fi'lu. Seseorang yang melakukan perbuatan fi'il. Ini pengertian secara bahasa. Fa'idha qultu. Dari pengertian ini, pengertian secara bahasa ini, maka jika aku katakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, fahuwa fil lughati fa'ilun, maka dia, Zaid di sini, secara bahasa merupakan fa'il. Wa'idha qulta, jika engkau mengatakan Zaidun mayyitun, fa Zaidun fa'ilun, maka Zaidun ini sebagai fa'il. Limadha? Kenapa? Li'anna al-fa'ila fil lughati a'ammu minal fa'ili fil istilahi. Karena pengertian fa'il secara bahasa itu lebih umum daripada fa'il secara istilah, daripada pengertian fa'il secara istilah. Wal fal fa'ilu fil lughati, fa'il secara bahasa, kullu man qama bihil fi'lu, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan fi'il. Sawa'un kana mubtada'an, sama saja apakah itu sebagai mubtada au fa'ilan atau sebagai fa'il, au isma kana atau sebagai isim kana, au isma inna atau sebagai isim inna. Ini jadi kedudukannya dalam kalimat sama saja, apakah sebagai mubtada, sebagai fa'il, sebagai isim kana, sebagai isim inna. Tetapi kalau secara makna itu melakukan perbuatan fi'il, maka itu disebut sebagai fa'il. Ini menurut pengertian fa'il secara bahasa. Ya, jadi lebih umum, mencakup semuanya. Setiap yang melakukan perbuatan fi'il, setiap yang melakukan sesuatu perbuatan, maka dia disebut sebagai fa'il. Ya. Ini pengertian secara bahasa. Amma fil istilahi, adapun secara istilah dalam bahasa Arab, secara nahwu, faqala beliau, yakni Ibnu Hajar mengatakan al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Secara istilah dalam nahwu, yang dimaksud dengan fa'il adalah isim yang marfu', isim yang marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Isim yang marfu' yang disebutkan fi'ilnya sebelum isim tadi. Jadi ada isim marfu', kemudian sebelum isim itu disebutkan fi'ilnya. Jadi apa? Fi'ilnya mendahului, kemudian baru isim marfu' tadi. Inilah yang disebut dengan fa'il secara istilah. Isim yang marfu' yang disebutkan fi'ilnya sebelum isim tersebut. Qala syarih, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-ismu, dari definisi tadi ya, di sini dijelaskan al-ismu, isim. Maka kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Tidak termasuk dengan ini apa fi'il dan harf. karena disebutkan alismu, maka yang termasuk fi'il atau yang termasuk harf tidak tercakup dalam makna ini. Jadi yang hanya isim saja. Kemudian al-marfu'u, marfu', kharaja bihi al-mansubu wal-majruru. Keluar darinya, tidak termasuk dalam cakupan makna ini adalah yang mansub dan yang majrur. Ya. Fala yakunani fa'ilan. Jadi, kalau ada isim yang mansub atau isim yang majrur, maka dia tidak akan menjadi fa'il. Kenapa? Karena yang menjadi fa'il itu yang marfu' ini. Ya, yang menjadi fa'il itu yang marfu'. Sehingga yang mansub ataupun yang majrur tidak menjadi fa'il. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luhu. Yang disebutkan fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Fi'il itu disebutkan sebelum isim tadi. Kharaja bihi ma dzukira ba'dahu fi'luhu. Maka yang keluar dari ini, yang tidak tercakup dalam makna ini adalah apa? Yang disebutkan fi'ilnya sesudah isim tadi. Jadi kalau ada fi'il disebutkan sesudah isim, maka itu bukan fa'il. Isim yang tadi bukan fa'il. Kenapa? Karena dari pengertian tadi, yang disebut fa'il adalah fi'il itu sebelum isim tadi. Fala yakunu fa'ilan, maka dia tidak menjadi fa'il. Kalau ada isim, kemudian sesudah itu ada fi'il, maka isim ini tidak menjadi fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya sesudahnya. Nah, isim tadi menjadi fa'il kalau fi'il itu sebelum dia. Dicontohkan di sini ya. Fa'in qulta, jika engkau mengatakan Zaidun qadima, lam yakun Zaidun fa'ilan. Zaidun qadima. Kalau secara bahasa, secara makna, ini fa'il, tapi secara istilah bagaimana? Zaid datang ya. Di sini Zaidun tidak menjadi fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya sesudah Zaidun. Zaidun qadima. Zaidun di sini tidak menjadi fa'il. Bukan fa'il, kenapa? Karena fi'il qadima itu sesudah Zaidun. Ini tidak menjadi fa'il. Wa idza qulta, jika engkau mengatakan qadima Zaidun, fi'ilnya terlebih dahulu. Qadima Zaidun, ini fi'il dulu, baru kemudian Zaidun, isim yang marfu' tadi. Bagaimana kalau ini? Suara Zaidun fa'ilan, maka di sini Zaidun menjadi fa'il. Ini ya, perhatikan secara istilah demikian. Jadi yang disebut fa'il ketika fi'ilnya mendahului, fi'ilnya di depan, nah, maka disebut fa'il. Qadima Zaidun, baru di sini Zaidun sebagai fa'il. Tapi kalau Zaidun qadima, di sini Zaidun itu bukan fa'il. Secara istilah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab demikian. Ini ya. Li'annahu fil awwali lam yuzkar qablahu fi'luhu. Kenapa? Karena dalam yang pertama tadi, Zaidun qadima, tidak disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Jadi fi'ilnya disebutkan sesudahnya. Zaidun qadima. Maka yang ini bukan fa'il. Watani, ada pun yang kedua, qadima Zaidun tadi, zikira qablahu fi'luhu. Fi'ilnya itu disebutkan sebelum Zaidun, sebelum isimnya. Maka inilah yang merupakan fa'il. Ini ya. Jadi yang disebut dengan fa'il ketika fi'il itu mendahului, fi'ilnya itu di depan. Nah, baru isim yang sesudahnya tadi itu yang disebut dengan fa'il. Ini. Adapun kalau fi'ilnya yang di belakang, maka itu bukan fa'il. Ini. Idza qulta, contoh ya, tentang tadi, penjelasan tadi, yadhabu yaqumu. Yaqumu fa'ilan. Di sini yaqumu apakah sebagai fa'il? La, tidak. Limadha, kenapa? Li'annaha laysat isman. Karena dia itu bukan isim. Yadhabu yaqumu, yadhabu fi'il, yaqumu ini fi'il, ini bukan isim. Maka yaqumu itu bukan fa'il. Kenapa? Karena tadi pengertian fa'il apa? Ismun, alismu, dia isim. Kalau bukan isim berarti bukan fa'il. Contoh berikutnya, yadhabu ila suqi. Ila fa'ilun. Ila di sini apakah fa'il? La, tidak. Bukan. Kenapa? Li'annaha laisat isman. Karena ini bukan isim. Laisat isman, ya. Li'annaha laisat isman, karena dia bukan isim. Ila itu harf, dia bukan isim. Maka ila itu bukan fa'il. ya. Ini. Idza qulta, jika engkau mengatakan akala Zaidan. Akala Zaidan. Zaidan dibaca dengan apa ini? Fathah. Berarti dia mansub kan? Fathah kan mansub. Ya. La naqulu Zaidan fa'ilun. Kita tidak mengatakan Zaidan itu fa'il. Kenapa? Li'annahu mansubun, karena dia mansub. Padahal pengertian fa'il tadi apa? Al-ismul marfu'u, isim yang marfu'. Sehingga kalau ada isim yang mansub seperti ini, maka itu bukan fa'il. Akala Zaidan, di sini Zaidan bukan fa'il. Karena yang fa'il itu yang marfu'. Ini. Zaidun qadima, contoh yang berikutnya, Zaidun qadima, laisa fa'ilan, ini juga bukan fa'il. Kenapa? Li'annal fi'la mutaqaddamun anhu, karena fi'ilnya lebih didahulukan daripada li'annal fi'la mutaqaddamun anhu, karena fi'ilnya didahului oleh isim tadi, jadi fi'ilnya belakangan, maka Zaidun bukan fa'il. Jadi ini ya, yang terkadang masih banyak yang keliru, yang disebut fa'il itu ketika letaknya sesudah fi'il, bukan sebelumnya. Ini dari sisi istilah nahu atau istilah tata bahasanya. Bukan secara bahasa. Jadi bedakan pengertian fa'il secara bahasa dengan pengertian fa'il secara istilah. Berbeda. Dan yang dipelajari tentunya di sini adalah yang istilahi, pengertian fa'il secara istilah. Ini yang dipelajari dalam bahasa Arab seperti itu. Dari ini ada yang ditanyakan? Kemudian berikutnya nanti akan dijelaskan tentang macam-macam fa'il. Dijelaskan di sini qala al-musannif wa huwa ala qismaini zahirin wa mutmarin. Fa'il itu ada dua macam, yakni zahir dan mutmar. Zahir itu tampak, mutmar itu yang berupa dhamir. Ya. Secara ringkas atau secara mudahnya seperti itu. Zahir itu yang tampak, artinya lafadznya bukan dhamir. Adapun yang mutmar itu fa'il yang berupa dhamir. Dan masing-masingnya akan dibahas insyaallah pada pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja insyaallah. Untuk malam ini sampai ini dulu. Ya. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.